Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran mukhtasar siratul rasul. Dan ini ana anggap sebagai pertemuan terakhir, karena pekan depan sudah masuk waktu liburan. Barakallahu fikum. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan ba'da ayyamul utlah insyaallah. Mungkin untuk pagi ini kita ambil sedikit dari pelajaran ini. Selebihnya ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, ثم ذكر كفالة أمه له. Kemudian para ulama ahli sejarah menjelaskan tentang perpindahan hak asuh Nabi kepada ibunya, yakni setelah terjadi hal-hal yang dianggap mengerikan oleh ibu susuannya, akhirnya dikembalikan kepada ibu aslinya. Kemudian meninggal. Tsumma kafalata jaddihi, kemudian berpindah kepada kakeknya. Meninggal juga. Tsumma kafalata ammihi Abi Thalib, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di bawah pengasuhan Abu Thalib sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Tsumma dzakara qissata Bahira Ar-Rahib. Ada yang membacanya Bahira, ada yang membacanya Buhaira Ar-Rahib. Kemudian mereka menyebutkan tentang kisah Buhaira Ar-Rahib, seorang pendeta dari pendeta Nasrani yang menemui Abu Thalib. Ketika itu Abu Thalib hendak melakukan perdagangan ke Syam bersama dengan rombongan dagang orang-orang Quraisy yang memang biasa mereka ke sana. Karena tempat tujuannya jauh, otomatis Abu Thalib akan meninggalkan Rasul di Mekah selama waktu yang cukup lama. Rasul mengetahui akan hal itu dan berusaha untuk menahan pamannya jangan berangkat. Karena melihat kondisi beliau yang memang sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Kemudian kakek yang sebelumnya mengasuh beliau juga sudah tiada. Beliau khawatir kalau ternyata Abu Thalib juga tidak kembali pada safar itu. Karena safarnya lumayan lama. Dan tempatnya juga lumayan jauh dan ditempuh. Dengan satu transportasi saja lewat jalur darat. Tidak ada yang lain. Khawatir nanti tidak kembali. Entah berpindah di sana atau mungkin la qadarullah meninggal di sana. Rasul khawatir, takut untuk ditinggal. Maka Abu Thalib pun akhirnya mengajak Rasul untuk ke sana. Di bawah, ternyata sampai di tempat yang bernama Busra, kalau tidak salah. Di situ, seorang pendeta Nasrani meneliti dan juga mengamati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diyakini apa yang dia lihat itu benar, dia pun mendatangi, mengendap-endap, mendatangi Abu Thalib dan juga memegang Rasul, kemudian dibawa masuk ke sebuah ruangan. Dikasih tahu, kalau yang kamu bawa ini adalah utusan Allah. Yang kamu bawa ini adalah Nabi akhir zaman, bukan orang sembarangan. Abu Thalib sontak kaget. Dari mana kamu tahu kalau keponakan saya ini utusan Allah? Maka sang pendeta mengatakan, tidaklah aku melihat pohon, batu, semenjak kedatanganmu sama anak ini ke sini. Saya melihat mereka semua sujud. Dan mereka, tidaklah mereka sujud untuk menghormati kecuali kepada seorang nabi. Dan saya melihat ada tanda kenabian yang sangat jelas di antara kedua pundak belakangnya. Itu ada semacam kayak tonjolan sebesar, kayak tufaha, kayak apel. Ya, ini tanda kenabiannya ini. Dan kami sudah memahami hal itu dalam kitab-kitab suci kami. Kembali, jangan lanjutkan perjalanan. Tuh, kenapa kok kembali? khawatir nanti ada orang Yahudi yang lihat juga bisa dibunuh ini anak. Atau ada orang Romawi juga yang lihat bisa dibunuh. Bahaya. Karena dalam kitab-kitab suci mereka sudah tercantum bagaimanakah sepak terjang Nabi yang satu ini. Kembalikan ke Mekah. Akhirnya Abu Talib tidak jadi berangkat ke Syam. Akhirnya dia pun berbalik menuju kembali ke Mekah. Wa gharaha minal ayat, dan selain itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Thumma zakara tazawujahu Khadijah. Kemudian para ulama ahli sejarah menyebutkan tentang proses pernikahan beliau dengan Khadijah. Wa ma zakara laha ghulamuha Maisarah, dan apa yang disampaikan oleh budaknya yaitu Maisarah. Maisarah ini laki ya, bukan perempuan. Laki-laki. Nah, cuma namanya Maisarah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditawari untuk membelanjakan atau untuk menjualkan barang dagangannya Khadijah. Khadijah memang dikenal sebagai seorang tajirah, ya seorang pedagang, pebisnis perempuan yang sukses. Banyak orang yang kerjasama dan berhasil. Nah, sampai berita kepada Khadijah kalau ada seorang pemuda Quraisy yang jujur dan amanah dalam bisnis, yaitu Muhammad. Maka Khadijah pun ingin untuk mengajak Rasul bekerjasama. Rasul mengiyakan, dibawa barang-barang dagangannya ke Syam, ditemani oleh budaknya yang bernama Maisarah. Selama perjalanan, Maisarah dibikin takjub. Kenapa? Karena ada hal-hal di luar kebiasaan yang menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti awan yang terus menaungi beliau jadi enggak kepanasan, kemudian negosiasi yang gampang, perdagangan yang lancar, bahkan ketika itu Khadijah mendapatkan keuntungan yang tidak pernah didapatkan bersama dengan partner-partner bisnis yang lain. Keuntungannya berlipat-lipat-lipat ganda, banyak. Akhirnya Khadijah suka dengan Rasul, kemudian berusaha untuk mencari jalan agar bisa meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ke jalur a'mam, paman-paman beliau, ya, kemudian disetujui, disepakati, Rasul ditawari. Rasul awalnya merasa kecil hati. Masa mau sama saya? Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya orang tua, saya tinggal sama paman, sama kakek. Kok dia mau sama saya? Dia pedagang, orang kaya, ya. Tapi diyakinkan, akhirnya Rasul pun mau. Begitu menikah, alhamdulillah, pernikahan yang barokah, alhamdulillah. Nah, di situ terjadilah awal-awal beliau diangkat menjadi nabi. Wa ma dzakaratuhu hiya li Waraqah, dan apa yang disampaikan oleh Khadijah kepada Waraqah. Jadi setelah menikah, beberapa tahun setelah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa 3 tahun sebelum diutus menjadi nabi, beliau biasa tinggal di Gua Hira untuk beribadah menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim. Beliau menyendiri di sana, barakallahu fik. Nah, ketika beliau di dalam Gua Hira, beliau didatangi oleh seorang malaikat yang berubah wujudnya menjadi manusia. Didatangi, kemudian diberi wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, ya. Dibacakan wahyunya, beliau merasa takut ada sesuatu yang menimpa beliau. Akhirnya beliau pun pulang ke Mekah, ya, pulang ke rumah, kemudian minta tolong sama Khadijah wa ila akhirihi, kemudian ditolong oleh Khadijah, kemudian dibawa ke Waraqah ibnu Naufal, diceritakan apa yang terjadi, dan Waraqah menganggap bahwa sang Rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seseorang yang mendatangi beliau di gua itu adalah Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa qawla Waraqah, dan juga ucapan Waraqah, lajitta wa kunta fi dzikra lajuja lihammin talama ba'athan nasija. Engkau keras kepala, dan dalam ingatanku engkau adalah keras kepala. Sebuah kegelisahan yang sangat lama, kemudian datanglah suara yang menghilangkannya. Yakni Waraqah menyebutkan bahwasanya umat manusia itu dalam kegelapan, kemudian ketika Rasul datang hilang kegelapan itu. Ila akhirnya sampai seterusnya syair. Baik. Adapun penjelasan yang selanjutnya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan ba'da ayyamil utlah insyaallah taala.